Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirul dhunub, ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurub, farrijal kuyub, wa ya satiral uyub, usturil uyub, ya allamal uyub, bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana, kama hassanta khalqana fahassin khuluqana, wa inna ya Rabbana ala husnul mu'amalati bika wa bi rasulika wa bi ibadika wa bi anfusina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, hadirin hadirat para santri, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah, semuanya dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Hidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin. Ila angkal. Kita sudah sampai kepada ثم خذ غرفة لأنفك. Setelah kemarin himbauan di dalam wudu untuk mengambil atau melakukan kesunahannya yaitu berkumur, maka dilanjutkan khudh ghurfatan biyatika, engkau ambil li'angfika, ghurfatan li'angfika, engkau ambil lagi air, seciduk air untuk hidungmu. Wastanshik biha thalathan, kau ambil, kau sedot dengan hidungmu tiga kali. Wastantir, kemudian kau keluarkan. Ma fil angfi, dari hidungmu. Min rutubatin, dari bebasahan yang ada di dalam hidung. Ini punya fungsi untuk membersihkan hidung. Ukul fil istinsyaki, dan katakanlah atau baca doa waktu engkau istinsyak, yaitu memasukkan air ke lubang hidung, dengan doa Allahumma ya Allah arihni, ya Allah arihni raihatal jannati, ciumkan kepadaku bau surga, ciumkan ke hidungku ini bau surga, sampaikan ke hidungku ini bau surga. Wa anta anni radin, dan engkau ridho kepadaku. Wafil istinthari, di saat kita mengeluarkan air dari hidung kita, air yang sudah kita sedot kemudian kita keluarkan. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, min rawaihin nari, min rawaihin nari, dari baunya neraka. Baunya neraka. Wasu'id dari, dari sejelek-jelek tempat tinggal. Neraka maksudnya. Thumma kemudian khudh ambillah ghurfatan liwajhika, segenggam seciduk air untuk wajahmu. Seciduk air yang kau ambil dengan tanganmu, kau ambil untuk wajahmu. Faghsil biha, dan basuhlah dengan seciduk air tersebut. Min mubtada'i tashtihil jabhati, dimulai dari mubtada'i tashtih yang melebar dari jidatmu. Tashtih yang melebar dari jidatmu, maksudnya dari jidat yang lebar ini, kau mulai. Min tashtihil jabhati ila muntaha, sampai muntaha ujung, muntaha ma yuqbilu minadh dhaqani, sampai ujung depan dari dagumu. Ma yuqbilu yang ke depan, minadh dhaqani dari dagumu. Fituli panjangnya ini, panjangnya dari melebarnya jidatmu, jidat yang wajar, sampai mambatu syari, tempat tumbuhnya rambut bagi orang normal. Jika ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak berambut, maka cukup dikira-kira saja. Bukan berarti harus dibasuh semuanya. Bagi orang yang mempunyai batas jidatnya masing-masing sesuai dengan jidatnya sendiri. Jadi ada yang jidatnya tipis, sempit, ada yang jidatnya lebar. Jika memang orang punya jidatnya, ya sebatas jidatmu itu. Kalau jidatnya lebar, ya selebar itu. Tapi jika ada hamba yang tak berjidat, tak berambut, bukan berarti semuanya jidat, tapi dikira-kira seperti jidatnya orang normal seperti apa. Panjangnya ini, dari jidat ini terus dari tempat tumbuhnya rambut, membatisyak, tempat tumbuhnya rambut sampai adzakan, dagu bagian depan. Bagu bagian depan saja, suruh begini. Tidak harus begini, cukup depan saja. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, adapun lebarnya antara telinga ke telinga, ini lebarnya antara telinga ini. Ada mawatat, seperti ini. Watat ini seperti patok sesuatu yang ditusukkan kalau untuk perkemahan itu. Jadi batas ini, watat ini masuk, ini watat ini masuk. Jadi dari telinga ke telinga, ini lebarnya. Ini lebarnya, panjangnya ini. Ini para ulama mengatakan bahasanya, kalau kita tahu ukuran dalam sebuah ukuran barang tempat, ada panjang, ada lebar. Panjang dengan lebar, lebaran mana? Yakin? Panjang, lebar. 20 sama 70. Mana panjangnya? 70. Nah, ini tidak kehitungan, belum tamat SD ini ya. Nah, kalau ada kotak begitu, begini nih. Ini panjangnya, ini lebarnya. Yang panjang tentu lebih panjang dari yang lebar. Jadi semua ukuran panjang dan lebar, pasti panjangnya lebih panjang daripada lebarnya. Kecuali ukuran wajahmu. Lebarmu lebih panjang daripada panjangmu. Ini katanya lebar, ya kan? Tadi panjang kan? Panjang. Panjang, ini lebar. Panjangmu sejengkal, enggak jamet. Tapi kalau lebarmu enggak cukup sejengkal. Berarti lebarmu lebih panjang daripada panjangmu, itu ukuran wajah. Selain itu enggak ada lagi. Itu kata ulama yang memang benar begitu. Enggak penting itu. Baik. Wa usil ma'a ila mawdi'i takhdhif. Mawdi'i takhdhif adalah tempat khilaf di antara para ulama, apakah harus dibasuh atau tidak. Kebanyakan ulama yang dikukuhkan adalah termasuk harus dibasuh. Mawdi'u takhdhif adalah antara nasiah itu ubun-ubun, bukan ubun-ubun, pinggiran ubun-ubun ini, jabin ini kan ada biasanya orang bagian ujung ubun-ubunnya itu kalau dipasang garis lurus sampai ke telinga. Ke telinga di garis begitu, set ke telinga. Maka di sini ini namanya mau itu ta'ir bagian sini. Jadi kalau kita pasang garis begitu, yang terlihat ini dikerok. Biasanya wanita dahulu tuh dikerok. Ini mawdi'ut takhdhif, tempat yang sering dibuang oleh para wanita biar dilihat wajahnya tuh lebar. mungkin adalah nilai, ada mungkin ciri kecantikan pada zaman itu. Ini sering dikerok ini, ada orang yang tumbuh di sini rambutnya. Maka wadi'ut takhtib ini termasuk yang hendaknya kau basuh. Karena di situ adalah ulama berbeda-beda. Pokoknya kaidahnya nanti di dalam masalah ini. Semua tempat, semua bagian, yang sebagian ulama mengatakan wajib dibasuh, kemudian yang lain tidak wajib dibasuh, itu adalah hendaknya kita basuh. Sebagian mengatakan tidak wajib dibasuh. Maka di saat ada sebagian mengatakan tidak wajib dibasuh, kemudian sebagian mengatakan dibasuh, jika engkau membasuh, maka khurut minal hilaf, keluar dari hilaf, dan itu hukumnya sunnah. Jadi dibasuh ini. Jadi wajahnya jangan sampai ada yang tertinggal. Telinga bukan bagian daripada wajah menurut sebagian ulama. Telinga, pendapat yang dikukuhkan, telinga bukan bagian daripada wajah. Tapi telinga bagian daripada kepala. Maka dari itu, kalian tidak usah membasuh telinga. Cuman, ada yang mengatakan, telinga adalah bagian daripada wajah. Maka dari itu, di dalam kau membasuh muka disunnahkan agar telingamu juga engkau basuh, karena ada ulama yang mengatakan telinga adalah bagian kepala. Baik. Kemudian, di saat kita membasuh kepala nanti, bagaimana? Telinga dibasuh atau tidak? Telinga bukan bagian kepala menurut sebagian ulama. Tapi sebagian mengatakan adalah bagian daripada kepala. Bagi yang mengatakan telinga bukan bagian daripada kepala, tetap membasuh telinga adalah hukumnya sunnah. Karena apa? Di sana ada orang yang mengatakan telinga adalah bagian kepala. Itu kaidahnya seperti itu. Wa ma ya'tadun nisa'u tanhiyata sya'ri anhu, yaitu satu tempat yang para wanita biasanya dipotong, dibersihkan ini biar kelihatan wajahnya lebar. Ani ma yaqa'u minhu min jabhatil wajhi, yakni sesuatu yang biasa dibuang yang ada di bagian wajah, yang biasa dikerok, itu hendaknya dibasuh. Wa usil ma ila manabiti sya'ril arba'ati, hendaknya air itu harus sampai dalam kau berwudu kepada kulit-kulit yang di situ tumbuh rambut yang empat. Al-hajibai ini harus sampai kepada kulit ini. Al-hajibai ini. Syaribai ini yang berkumis, maka air harus masuk ke wilayah ke dalam kulit. Wal-ahdab, bulu matamu. Wal-aridai ini godek yang memanjang antara telinga ke bawah. Ini godek. Arida ini. Maka ini adalah air harus sampai kepada kulit-kulitnya. Biarpun itu tebal tumbuhnya. Diberi oleh Allah alis yang sangat tebal, tetap air harus masuk ke dalamnya. Berbeda dengan lihyah. Berbeda dengan jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal, maka yang wajib dibasuh hanya bagian luar saja. Memasukkan ke dalamnya adalah sunnat bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki, jenggotnya tebal. Jenggotnya tebal. Ya. Dan yang dianggap jenggot itu tebal adalah rongga-rongganya antara rambut dengan rambut tidak terlihat di majlis takhutubi. Jadi kalau kita ngobrol begitu enggak kelihatan. Kalau jarang-jarang hanya 11 jenggot begitu, biarpun panjang wajib dibasuh semuanya. Tapi kalau tebal begitu, maka tidak wajib dibasuh, yang dibasuh hanya luarnya saja. Ini bagi kaum laki-laki. Tapi jika ada wanita berjenggot, biarpun tebal, maka wajib dibasuh semuanya. Ada wanita diberi oleh Allah kelebihan, sehingga jenggotnya tebal meriwok begitu, maka wajib dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Tidak ada maaf bagimu. Jadi harus dibasuh, karena anda umum wanita. Baik. Jadi empat rambut ini harus kulitnya dibasuh. Wa huma ma yuwazianil udunain, yang namanya aidhara ini adalah godek yang lurus dengan kuping. Kan biasanya ada tumbuh kulit apa kulit antara rambut di sini, kemudian tumbuh bulu-bulu yang ada di sini. Maka ini aidhara ini harus wajib di air harus sampai ke dalamnya. Baru kalau ke sini nama lihyah. Kalau lihyah jika tebal bagi kaum laki-laki, maka itu tidak wajib dibasuh kulitnya. Hanya cukup luarnya saja sudah sah. من مبتدأ اللحية من مبتدأ اللحية. Jadi kalau idhar ini, lahiyah itu mulai tumbuh dari sini, maka atasnya ini kan ada wilayah. Sebagian orang yang wajahnya panjang, lebar, akan tampak terlihat. Tapi orang yang wajahnya kecil mungkin antara idhar ini dengan lahiyah tidak terlalu terlihat, tidak terlalu jauh. Intinya bahwasanya batas lahiyah jenggotmu, antara jenggot dengan rambut kepalamu ini ada namanya idhar ini, yang lurus dengan telinga itu. Maka itu kulitnya harus dibasuh di sini nih. Wajibu isolul ma'i, dan wajib engkau menyampaikan air. Wajibu isolul ma'i, wajib engkau menyampaikan air. Ila manabiti sya'ri minal lihyatil khafifati, kepada jenggot yang tumbuh tapi khafifah, ringan, bukan jenggot yang tebal. Dunal kathifati, bukan jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal pun ada rinciannya, tidak hanya bagi kaum laki-laki saja. Wakul, dan katakanlah indah khuslil wajhi, tatkala engkau baca membasuh wajahmu, baca doa berikut ini. Masya Allah, doanya banyak banget. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Binurika, dengan cahayamu ya Allah. Yawma tabyaddu wujuhun, yawma tabyaddu wujuhu awliyaika. Putihkan wajahku ya Allah di saat nanti wajah-wajah para kekasihmu menjadi putih. Yakni di surga nanti di akhirat. Walatusawwid wajhi, dan jangan kau hitamkan wajahku. Bidhulumat tika, dengan kegelapan yang kau berikan. Yawma taswaddu wujuh, kepada wajah-wajah orang yang kau gelapkan. Jadi Allah menggelapkan wajahnya sebagian kaum. Yawma taswaddu, akan di saat di hari saat akan menjadi hitam. Wujuhu a'daika, wajah musuh-musuhmu. Ini doanya indah. Ya Allah putihkan wajahku dengan cahayamu seperti yang kau berikan kepada orang yang kau cintai. Dan aku memohon perlindungan kepadamu. Dan jangan kau hitamkan wajahku dengan kehitaman seperti yang pernah kau berikan kepada, seperti yang akan kau berikan kepada musuh-musuhmu. Wala, selesai. Wala tatrukil, wala tatruk, dan jangan kau tinggalkan. Fakhrilal lihyati, untuk menyelai-nyelai jenggotmu dengan jemarimu. Al-kathifah, itu sunnah. Maka dari itu kalian harus faham, di saat belum baca kitab Bidayatul Hidayati, di sini tidak dibedakan antara mana yang wajib dan mana yang sunnah. Imam Ghazali tidak memilah-milah, sebab yang penting kamu lakukan dulu. Kalau masalah memilah mana yang wajib dan mana yang sunnah, itu babnya kitab fikih nanti. Sekarang ini bab sunnah misalnya. Wala tatruk, jangan kau tinggalkan. Tahlilan lihyati, untuk menyelai-nyelai jenggot dengan jemarimu, agar air masuk ke dalam lihyah al-kathifah, yang tebal. Padahal tadi sudah dikatakan, jika lihyah itu tebal, jika jenggot tebal, tidak wajib dibasuh sampai kulitnya. Tidak basuh kulit, tidak wajib membasuh kulit di dalamnya. Akan tapi pun demikian dianjurkan kita menyela-nyelai dengan jemari kita, agar bebasahan itu sampai kepada kulit jenggot yang tebal tadi. Tumakhsil yadakal yumna, kemudian setelah membasuh wajahmu, pindah. Ihsil, basuhlah yadakal yumna, tangan kananmu. Ma'al mirfaqaini, berserta dua siku yang harus kau basuh. Dan kalian tambah ila ansafil adudaini, sampai separuh daripada lengan atasmu. Kau lebihi, sebab umat Nabi Muhammad itu nanti akan tampak hiasan di akhirat nanti adalah bekas wuduknya. Jika bekas wudukmu kau lebihkan, maka akan tambah lebih. Hiasanmu semakin indah. Al-ghurral muhajjarin. Ini Allah hurrah. Jadi nanti di akhir kiamat, jadi bekas air wudu ini akan menjadi hiasan bagi seorang hamba. Fa innal hilyata, sebab perhiasan, fil jannati, di dalam surga itu adalah tabluhu, akan sampai mawadi al wudu'i, tempat wudunya. Jika lenganmu sampai atas, maka hiasanmu nanti banyak. Wakul inda ghuslil yumna, dan ucapkanlah doa waktu engkau membasuh tangan kananmu. Allahumma ya Allah, atini, berikan kepadaku kitabi, kitabku nanti. Jadi nanti ada pembagian kitab. Pembagian kitab, rapot kita akan dibagikan nanti. Biyamini, ya Allah berikan kepada tangan kananku. Siapapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dialah orang selamat, ahli surga. Tapi yang menerima kitab tersebut dengan tangan kirinya, maka dia adalah orang celaka. Wahasibni hisaban yasiro, dan buatlah perhitungan kepada kami dengan perhitungan yang ringan, ya Allah. Jangan memberat, jangan berat, ya Allah. Dihisab itu sudah enggak enak. Hisab sendiri adalah azab. Kita ingin masuk surga tanpa hisab. Ditanya tok itu sudah enggak enak. Kita sadar bahwasanya dalam sebuah perjalanan, biarpun sudah lengkap kamu dalam kendaraanmu, ada SIM lengkap mobilnya, dengan segala perabot-perabot keselamatan dan keamanan. Kalau stop polisi enak enggak? Enggak enak, risih. Itu cek ini itu. Begitu juga di saat kita menuju kepada Allah di surga, menuju ke surga Allah, jika dalam perjalanannya kita banyak ditanya, repot. Maka kita ingin masuk surga tidak pakai hisab, nggak usah ditanya-tanya, bagaimana hartamu, bagaimana motormu, bagaimana ini, merepot, memperlambat langkah menuju surga. Barang siapa dihisab, maka itu sudah disiksa. Hisab itu adalah siksa. Maka ini kita ingin tanpa hisab. Atau hisaban yasiro. Wa inda ghasli shimal, waktu engkau membasuh tangan kirimu, ucapkan Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udhu bika, berlindung kepadamu. Antu tiani, dari kau berikan. Aku berlindung dari engkau berikan. Kitabi, kitabku. Bishimali, dengan tangan kiriku. Auman warai dhuhri, atau dari belakangku. Itu ahli neraka yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya atau dari belakang adalah orang sengsara, orang celaka, ahli neraka. Kemudian tumastawib, kemudian sempurnakan, ini sunnah juga. Dalam madhab kita Imam Syafi'i sunnah. Istawib, ratakan ra'saka, seluruh kepalamu. Bil mashi, dengan usapan. Bian tabulla, dengan engkau membasahi. Biyadaika, dengan dua tanganmu. Wa tulsik ru'usa asabi'i yadikal yumna, dengan engkau temukan jemari-jemari ujung tangan kananmu. Bil yusra, dengan ujung jemari tangan kirimu. Ini dipertemukan. Ru'usa asabi'i yadikal yumna. Wa tada'uhuma, dan kau letakkan ini, ujung jemari ini. Ala muqaddimati ra'si, di paling depan atas kepalamu. Sini. Utumirruhuma, kemudian kau jalankan. Ilal kofa, sampai tengkuk. Jadi ini kalau letakkan begini, nih. Putar. Tanpa imamah tentunya. Karena rambut yang kita kenakan. Putar. Balik lagi. Jika rambutmu rambut yang bisa dibalik, balik. Jika rambutmu rambut yang tidak bisa dibalik, ada rambut yang kencang keras. Ini sudah sekali tok ke belakang. Yang masih bisa dibalik, kau balik. Sunnah. Menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah. Akan tapi dalam hal ini mungkin sekali Imam Ghazali mengatakan wajib. Sebab banyak pendapat Imam Ghazali sangat dekat dengan madhabnya Imam Malik. Sampai madhab Malikiyah itu mengklaim kalau Imam Ghazali itu pindah ke madhab Imam Malik. Sehingga Imam Ghazali punya pendapat banyak sekali yang sangat dekat dengan madhabnya Imam Malik. Sampai dalam mandumah usul fikih Marokis Su'ud. Orang Singkiti, mereka banyak ulama-ulama besar usul, pakar usul fikih. Dalam pungkasan mandumah usul fikih yang kurang lebihnya berapa? 200 berapa itu? 1000. 1000 bait kalau tidak salah. Di akhirnya itu termasuk madhab Malik itu madhab yang enak, mudah. Sehingga banyak ulama-ulama yang pindah madhab. Di antaranya adalah diklaim Imam Ghazali katanya pindah madhab ke madhab Malik. Kita kaum Syafi'iyah mengatakan tidak, Imam Ghazali tetap dalam madhabnya yaitu madhab Syafi'i. Dan memang pendapat Imam Ghazali banyak yang mirip dengan madhabnya Imam Malik. Dan karena banyak pendapatnya itu mirip dengan madhab Imam Malik, itu diduga oleh kaum Malikiyah kalau Imam Malik, Imam Ghazali pindah ke madhab Malik. Dalam mengusap kepala ini menurut madhab Imam Malik adalah wajib. Madhab Malik mewajibkan untuk basuh kepala semuanya. Kalau madhab Syafi'i biarpun hanya satu rambut sah. Asalkan rambut yang masih ada di bagian kepala, satu rambut saja sudah sah. Ada menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah sepertiga atau nasiyah, sekepal yang ada di ubun-ubun kita sudah adalah itu minimal menurut Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah menurut mazhab kita Imam Syafi'i, biarpun satu rambut sah, tapi tetap biarpun syah dengan satu rambut, hendaknya kita membasuh semuanya untuk mendapatkan kesunahan keluar dari khilafnya mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian tsumma turaddiduhuma, ya, masuk ke kufa sampai tengkuk, kembalikan lagi ilal muqaddimah fa hadhi marratan. Ini baru sekali, satu, dua, tiga, sunnah. Tapi kalau rambutnya rambut yang lurus tidak bisa dikembalikan, ya satu, dua, tiga. Kalau rambutmu rambut biasa, satu dibalik lagi itu masih satu, satu balik lagi, satu. Fahadhi marratan taf'alu dhalika thalatha, thalatha marratin, itu sekali. Adapun yang hendaknya engkau lakukan, lakukan tiga kali. Sunnah di atas sunnah, meratakan ke seluruh kepala sendiri adalah sunnah, meninggalkan itu sendiri juga sunnah. Wakadzalika sa'iril a'dha, begitu juga seluruh anggota yang kau basuh, hendaknya kau lakukan tiga kali. Wakul, dan katakanlah Allahumma ghashini birahmatika, ya Allah liputi kami dengan rahmatmu ya Allah. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepada kami dari keberkahanmu ya Allah. Wa adhillani, dan berikan kepada kami perlindungan ya Allah. Tata dhilli arsyika, di bawah perlindunganmu di arsy-Mu. Yawma la dhilla ila dhilluka, yawma la dhilla illa dhilluk, di saat tidak ada payung lagi, tidak ada perlindungan lagi kecuali payung dan perlindunganmu. Kemudian Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkan rambutku. Harrim sya'ri, haramkan rambutku. Wa basyari, dan kulitku. Alan nari, dari api neraka. Ini doanya. Ya, ngamalkan pelan-pelan, kamu kumpulkan doa-doa ini, untung-untung kamu hafal. Tumamsah udhunaika, udhunai. Kemudian kau mengusap dua kuping. Jadi kesunahan basuh kuping itu paling banyak. Basuh kupingmu itu sunnah. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Air yang baru, kan ada yang membasuh kuping itu adalah sunnah khusus ada. Ada sunnah yang ikut. Di saat kita membasuh wajah, sunat membasuh kuping. Di saat kita membasuh kepala, sunnah membasuh kuping. Dan di saat kita membasuh kuping, memang itu hakikat sunnah di situ. Sunnah membasuh kuping memang. Jadi membasuh kuping itu berkali-kali. Membasuh kuping itu bisa dibaringkan dengan wajah. Misalnya waktu kita membasuh wajah kita, selesai tanpa kuping. Tapi sunnah kuping dibasuh karena apa? Ada yang berpendapat bahwa kuping bagian daripada wajah. Maka dibasuhlah kuping. Kepala pun demikian. Di saat membasuh kepala, ngusap kepala, kupingnya dapat bagian juga. Kemudian sunnah khusus dengan ma'in jadid, bersihkan kuping. Kuping. Kemudian caranya adalah ini. Tumamsah udhunaika, dua kupingmu, telingamu, dhahirahuma wa batin, dhahirahuma wa batinahuma, luar dan dalam telingamu. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa adkhil musabbihataika, musabbiha adalah ini yang digunakan untuk bertasbih. Adkhil, masukkanlah musabbihataka, jari telunjukmu itu, fi sumakhai udhunaika, ke lubang telingamu. Masukkan ke lubang telingamu. Wamsah, dan usaplah. Zahira udhunika, luar. Luar ini bagian ini kuping luar. Dalam itu yang ada lubangnya. Luar adalah yang tidak ada lubangnya. Yang dalam dengan jari telunjukmu, yang luar, nah ini bagian luar telingamu adalah bibatni ibhamaika, dengan perut jemari jempolmu. Baru diputar. Diputar. Ini. Wa kullan, katakanlah Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku minal ladhina yastami'una al-qawla, termasuk golongan orang yang bisa mendengarkan omongan kebenaran. Wayattabi'una ahsana, kemudian bisa mengikuti yang paling bagus. Allahumma, ya Allah, asmi'ni, perdengarkan kepada aku ya Allah Allahumma ya Allah asmi'ni, berdengarkan kepadaku ya Allah. Apa berdengarkan apa? Asmi'ni. Mana tadi? Munadi al-jannati, penyeru ahli surga. Jadi nanti kita ini akan diseru oleh penyeru ahli surga. Baik ahli surga, yo masuk, masuk, masuk. Yang dengar akan masuk, yang enggak dengar masuk akan neraka. Karena yang enggak dengar bukan ahli surga. Yang dengar saja yang bakal yang ahli surga. Karena ahli surga mendengar, maka jadi minta, ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang mendengar. Sehingga kalau aku mendengar berarti aku adalah ahli di surga. Ma'al abrar, dengan orang-orang baik yang kau pilih. Tsumma amsah raqabatak. Kemudian usapkan lehermu. Usap leher, sebagian ulama mengatakan ini bukan termasuk bagian daripada sunnah. Bahkan sebagian mengatakan itu adalah terlarang. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Imam Ghazali menghadirkan yang demikian. Bahkan seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tapi Imam Ghazali adalah hujjatul Islam. Tidak mustahil mereka beliau punya hujjah. Akan tapi karena di situ ada ulama keras sekali khilafnya, jika engkau mengusap lehermu, usaplah lehermu tanpa harus engkau yakini kalau itu adalah kesunnahan. Selesai. Usap saja biar nyaman, seger. Gitu saja. Tidak usah mencaci mengolok Imam Ghazali. Imam Ghazali orang besar. Taib. Wakul, dan katakan Allahumma fukka raqabati, ya Allah. Fukka, lepaslah raqabati, leherku. Minan nari, maksudnya fukka, bebaskanlah raqabati, leherku, minan nari, dari api neraka. Wa'udhu bika minal salasili, dan aku berlindung kepadamu dari dirantai, wal ighlal, dan dibelenggu. Ya, belenggu di neraka, na'udzubillah. Tumma, setelah itu, ihsil rijlaka al-yumna, basuhlah kaki kananmu. Tumal yusra, kemudian kau basuh kaki kirimu. Tumal ka'baini, ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. Mata kaki adalah azamani nati'ani. Ada daging yang membenjol, menongol di kakimu. Mohon maaf, yang punya kaki ada benjolan kiri kanan itu. Ada kaki telapak, kalau naik sedikit di kiri kanannya. Itulah ka'baini. Wukhallil. Kemudian membuatlah engkau, kau selai-selai. Bikin siril yusra, dengan jemari kirimu. Jadi kaki hendaknya, ada sebagian orang yang malas untuk membasuh kaki, kecuali dengan hanya diguyur saja. Mungkin dia membungkuknya tidak mampu atau sebagainya, sehingga cukup kaki dijulurkan ke keran, kerannya dibuka, mengalir air, sah. Tapi kesempurnaannya kalian gosok dengan cara dengan jemari kelingkingmu. Jemari kelingkingmu, kalau seandainya ini kaki kau masukkan dari bawah, ini telapak kaki. Mohon maaf, biar tahu ini contoh. Ini adalah kaki. Dengan tangan kiri, karena kaki adalah tempat menginjak kotoran. Jangan sampai kita menggunakan untuk membersihkan kaki dengan tangan kanan yang akan kita gunakan untuk makan. Maka dengan jemari ini. Dengan jari kelingking dimasukkan, diselak-selakkan antara jemari kaki. Bukan gini. Kalau gini pun juga tidak ada masalah. Tapi begitulah para ulama mengajari dengan cara yang sopan seperti ini. Dan yang kiri pun bagian. Dengan jari, dengan kirinya. Dengan jemari kelingking tangan kiri kita. Wa khallil bi khinsiril yusra, selas-selailah dengan jari kelingking tangan kirimu. Apa itu? Asabi arijlikal yumna, jari jemari kanan kakimu. Mubtadi'an, dengan engkau mulai, bihin siriha, mulainya daripada kelingking kaki, pungkasannya dari kelingking kaki. Kelingking kaki dimulai dari kelingking kaki, diakhiri dengan kelingking kaki, dengan jemarinya ini, dengan kelingking tangannya. hatta takhtim bi khinsiril yusra, dan kau pungkasi dengan kelingking kaki kiri. Wa tudkhil asabi min asfal, jadi masukkan jemari dari bawah tadi, telapak bawah. Wa qul, dan katakanlah, Allahumma ya Allah, tabbit qadami ala siratil mustaqim, tepatkan kakiku, jangan sampai tergelincir. Ala siratil mustaqim, tepatkan di siratil mustaqim, jalan yang lurus. Ma aqdami ibadika salihin, bersama kaki-kaki para hambamu yang soleh-soleh. Wa kadzalika taqulu indal yusra, inda khuslil yusra, begitu juga di saat engkau membasuh kaki tangan kirimu atau kaki kirimu, kaki kirimu tadi. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu. An tazilla qadami, dari tergelincir kakiku. Ala sirati, dari siratal mustaqim, finnari, ke neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqin, di saat itu tergelincir kaki-kaki orang munafik. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Warfa' ilma'a, dan usahakanlah untuk kau angkat basuhan kakimu tadi. Ila ansofis saki, sampai separuh betismu. Jangan pelit-pelit, mentang-mentang batasnya adalah sampai kedua mata kaki. Kamu pres-presin ke mata kaki, kok pelit banget. Tambah sedikit naik sampai separuh betismu. Wara'i tikrar, dan berusahalah untuk mengulang-ulang tadi. Talatan tiga kali. Wara'i tikrar, dan berusahalah untuk mengulang-ulang. Talatan tiga kali. Bijami'i af'alika, dari segala pekerjaanmu. Bijami'i af'alika, dari segala pekerjaan wudukmu. Hendaknya kau ulang-ulang tiga kali, itu adalah sunnah. Fa'idha farakhta, jika selesai. Farfa' basaraka, menghadaplah kau. Angkat kepalamu, angkat matamu. Ila sama'i, ke langit. Untuk memohon. Sebab kiblat doa itu di langit. Bukan karena Allah ada di langit. Sebagai orang berhujjah dengan doa menghadap ke langit, berkeyakinan Allah ada di atas sana, enggak? Memang yang namanya atas adalah doanya kiblat, bukan karena Allah ada di atas. Seperti kalau kita melakukan sholat menghadap ke Ka'bah, karena Ka'bah adalah kiblat kita, bukan karena Allah ada di dalam Ka'bah tersebut. Wakul, dan katakanlah saat engkau menghadap, kan matamu ke atas, ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanaka rasuluhu, subhanaka maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali engkau. Amiltu su'an ya Allah, aku pernah melakukan kesalahan ya Allah. Wa dhalamtu nafsi, kan aku sering berbuat zalim kepada diriku sendiri. Semua orang yang melakukan kemaksiatan sebetulnya dia zalim kepada dirinya sendiri. Karena dengan kezaliman, dengan dosa yang ia lakukan telah menjadikan dirinya akan masuk ke neraka. Berarti orang tersebut zalim kepada dirinya sendiri dengan dosanya. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku tobat kepadamu ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku. Wa tub alayya, dan berikan kepada kami tobat. Innaka antat tawwab, sungguh engkau adalah pemberi tobat. Ar-Rahim, yang maha kasih. Allahumma ja'alni, Allah jadikan aku minat tawwabina, dari golongan orang-orang yang tobat. Ini doanya agak panjang, yang paling hafal ini paling. Allahumma ja'alni minat tawwabina, wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni, Allah jadikanlah aku minal mutatahhirin, dari orang yang selalu bersuci diri. Wa ja'alni, Allah jadikanlah aku min ibadika salihina, dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Waj'alni saburan, jadikanlah kami orang yang sabar. Syakuran, maha mudah bersyukur. Waj'alni ya Allah, dan jadikanlah aku adzkuruka dzikran katsira, senantiasa ingat kepadamu, bisa berzikir dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka, dan aku bertasbih kepadamu, bukrata wa asila, pagi dan sore. Faman qara hadhihi da'wati, barang siapa membaca doa-doa ini, fi wuduhi, saat wudu, kharajat khotoyahu, akan keluar dosa-dosanya. Min jami'a adhahi, dari semua anggota tubuhnya. Keluar dosa-dosanya dari seluruh anggota tubuhnya. Dosa mata, dosa telinga, dosa ini akan keluar dengan doa ini. Wa khotama ala wuduhi, wa khutima ala wuduhi, Kemudian wudhunya tadi sudah disempel, disegel setelah itu. Setelah wudhu yang kau lakukan itu, kau baca doa ini seolah-olah doa itu kau segel sehingga enggak akan hilang lagi pahalanya. Utuh akan kau temui nanti di akhirat. Bi khatimin disegel tuh. Jadi wudhu itu seolah-olah kayak barang itu loh. Kayak barang dikasih peti dikunci. Sehingga enggak boleh keluar lagi, enggak ada yang boleh mengambil. Maksudnya tetap utuh sampai kau temui itu semua nanti di surga. Warfi'allahu tahtal arsy, kemudian diangkat di atas arsy sana. Walam yazal yusabbihullah, dan ternyata wudu yang kau lakukan itu terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddisu, mensucikan Allah. Wa yuktab, dan akan ditulis lahu bagi orang yang berwudu tadi. Thawaba dzalika, pahalanya itu semua ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masyaallah. Selesai itu, wajtanib, dan jauhilah min wudu'ika. Fi wudu'ika, dalam engkau berwudu, jauhilah sab'an. 7 hal. La tanfut biyadaik. Kalau kamu habis berwudu ini, jangan engkau percikkan sisa-sisa wudu ini. Sebab wudu itu air berkah. Jangan sampai gini. Makruh. Seolah-olah membuang rahmat, membuang berkah. Biarkan. Enggak usah gini. Enggak usah. Kalau sudah wudu selesai, biarkan. Ini adalah air berkah. Maka makruh nafdu itu, tanfut. Antanfut adalah makruh. Biarkan. Fatarushil ma'a, kemudian air akan memersik ke tempat lain, kebuang. Walataltim wajhaka, dalam berwudu jangan terlalu semangat sambil memukul wajah. Wah, begitu. Makruh. Yang kedua. Walara'saka bil ma'i latma, dan juga kepalamu jangan kau pukul dengan air. Wala tatakallam fi athna'il wudu, jangan kau ngomong saat wudu. Wala tazid fil ghusli, jangan kau menambahkan dalam basuhanmu itu ala thalath marrat, dari 3 kali. Jadi basuh itu ya seketiga kali, lebih dari 3 kali hukumnya makruh jika itu airmu. Jika air wakaf hukumnya haram. Wala tuksir, jangan kau banyak-banyak subbal ma'i, menuangkan air. Jadi biarpun kamu itu di lautan pun, ternyata jika engkau ingin menggunakan air, tetap tidak boleh boros. Boros makruh, israf itu boros, makruh. Ya alangkah dari cukupnya, biarpun kamu kolam air, enggak usah beli. Wah, biar makruh. Min khairi hajatin, tanpa ada hajat. Bimujaradil waswasati, apalagi karena waswas. Na'udzubillah, wudu berkali-kali ngabisin air satu kolam. Dirotan aja orang kayak gitu tuh. Wal muswisina syaitanun yathak. Falil muswaswisina syaitanun yathak. Orang yang punya waswas itu, dia diikuti oleh setan yang selalu tertawa. Wudunya bolak-balik, tak kira khusyuk nih. Waktu sholat pun masih ingat tadi wudunya bener enggak. Lagi sholat ngadep kepada Allah. Ini enggak bisa khusyuk. Makanya demikian ini, hendaknya dihindari. Jangan sampai kita kena was-was. Yathak bihi, maka setan akan tertawa kepada mereka. Yukalu lahu, nama setan ini adalah al-walahan. Ada setan walahan yang mengganggu orang sehingga kena was-was. Ada macam-macam was-was. Wudu, was-was wudu, was-was mandi, dan seterusnya. Wala tatawaddu' bil ma'il musyammasi. Jangan engkau berwudu dengan air musyammas. Hukumnya adalah makruh. Dari air musyammas, air musyammas adalah air yang tercemur matahari. Hukumnya makruh. Cuma rincian fikihnya, masalah air musyammas itu, kapan air musyammas, air yang terkena matahari itu dipakai oleh kita menjadi makruh? Ada 5 catatan yang harus difahami. Air musyammas baru benar-benar makruh, tidak haram. Benar-benar makruh digunakan oleh kita, yang pertama adalah air musyammas tersebut ditempatkan di wadah dari tambang yang ditempa pembuatannya, selain emas dan perak, dari yang ditempa, dari seng, besi, pokoknya yang pembuatannya ditempa. Satu, air musyammas airnya adalah terpanas, terkena matahari. Kemudian yang ketiga, sangat saat panas-panasnya. Kalau sudah air kena matahari, kalau didinginin, enggak makruh lagi. Yang keempat adalah Di negeri yang panas. Nah, Indonesia enggak masuk. Ini di Hijaz sana. Di Yaman masuk, di Hadramut. Tapi di negeri kita enggak ada negeri panas di sini. Maka enggak ada air musammas di negeri kita. Yang kelima adalah digunakan di bagian anggota tubuh yang namanya badan saja. Jadi yang namanya air musyammas tidak makruh untuk mencuci baju, untuk mensucikan lantai, tidak. Hanya untuk badan saja. Itu lima syarat yang harus kalian faham. Ini kita harus bisa memahami, menghafalnya. Kalau memang sudah begitu, kalau sudah ini, maka makruhlah kita menggunakan air musyammas. Wala minna walawani sufriyati, dan bukan dari wadah-wadah yang dari sama kurang lebihnya tambang. Karena di situ biasanya kalau besi bisa berkarat, kalau seng bisa berkarat. Lah karat itu sendiri merusak. Yang bagus masalah seperti kazaf, seperti dari tanah. Oh, tempat dari tanah itu sehat. Jadi balik ke kampung aja deh kita. Tempat mandinya adalah dengan bak biasa. Kemudian penampungannya juga enggak pakai penampungan. Nah, penampungan sekarang penampungan dari seng. Itu adalah tidak baik. Ada zuhumah nanti, ada sesuatu yang terputus, terpisah. Materi yang terpisah dari seng tersebut, dan dia adalah sesuatu yang membahayakan kepada kesehatan seorang hamba yang lagi berwudu. Baik. Fahdi sab'ah makruhatun, ini tujuh makruh. Fil wudu, di dalam wudu. Jadi tujuh tadi disebutkan makruh di dalam wudu. Fil khabar disebutkan dalam sebuah hadis, ana man dzakarallah inda wudu'i tahharallahu jasadahu kullah. Barang siapa berzikir kepada Allah saat berwudu tadi, kalau saat berwudu membaca doa-doanya tadi, zikirnya, tahharallahu jasadah, maka semua anggota tubuhnya akan disucikan oleh Allah. Wa man lam yadhkurillaha, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, lam yutahhar minhu, tidak akan disucikan dari orang tersebut, illa ma sabahul ma'u, kecuali yang kena air saja. Yang kena air saja yang nanti akan menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dibersihkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa hal yang harus kita fahami di dalam kita melakukan wudu. Jadi dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah selengkap dengan kesunahan-kesunahan, karena memang kita hendaknya seperti itu. Kita hendaknya berusaha untuk tidak saja menjalankan kewajiban, tapi hendaknya kesunahan-kesunahan pun kita bisa mengambilnya. Baik, kita langsung kepada adabul ghusli, dan insyaallah sampai di sini kita sampai adabul ghusli. Baik, inilah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali daripada amalan-amalan. Paling tidak 50% deh kalian amalkan dari apa yang diajarkan Imam Ghazali. Banyak banget doanya. Berapa menit itu nanti? Sebenarnya tidak. Kalau sudah biasa, ya sudah. Kalau kalian sambil membaca kertas, ya apal wudhu ini lambing lihat begini, ya lama. Tapi kalau sudah hafal, paling tidak yang paling ringan doa wudhu tadi. Allahumma ja'alni minat tawabina, Allahumma ja'alni minat tawabina, ja'alni minal mutatahhirin, ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadri. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dihimbau inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali. Disebutkan barang siapa yang membacanya sekali, digolongkan oleh Allah bersama kaum siddiqin. Jika baca 2 kali, akan digolongkan dengan para syuhada. Yang baca 3 kali, akan dikiring nanti bersama para anbiya. Membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr ayatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini adalah masalah wudu. Ini belum nanti kita akan masuk bab yang luar biasa, yaitu pembersihan hati, pembersihan perilaku, akhlak. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini lengkap. Cuman dari awal Imam Ghazali memang lebih sibuk dengan urusan doa-doa. Akan tapi setelah itu nanti, ini ada tayamum, kemudian masuk masjid, doa-doanya. Setelah itu di belakang, Masya Allah, ini sudah adab luar biasa. Sehingga dikatakan oleh para ulama wajib orang itu baca kitab. Jadi bagi orang yang ingin menuju kepada Allah belajar adab, wajib baca kitab Bidayatul Hidayah. Adapun bagi menuntut ilmu, wajib baca kitab Ta'limu Ta'alim. Yang cinta Al-Quran wajib membaca kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang senang beribadah dan berzikir tidak boleh punya, tidak punya kitab adkar. Sampai dikatakan bi'iddar washtaril adkar. Jual rumahmu untuk beli adkar. Begitu pentingnya adkarnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Adabul Husli, masalah tata krama mandi, insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk bab Adabul Husli. InsyaAllah ya. Ini diamalkan perlahan demi perlahan. Di sini digabung oleh Imam Ghazali tentang fikihnya juga. Tapi ringkas fikihnya, fikih sepintas oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzurna. Wa'afina wa la tumridna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirina wa la tusra alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang manfaat ya Allah. Dan bersihkan hati kami ya Allah dari kemunafikan ya Allah. Dan jaga anggota tubuh kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan ketaatan. Mudahkan kami untuk melakukan kebaikan. Dan jauhkan kami dari keharaman, ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kami semua, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berkahilah kami semua ini, ya Allah. Berkahilah kami semua ini, ya Allah. Berkahilah guru-guru kami, murid-murid kami. Berkailah anak-anak kami, berkailah majlis ini. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada semua pejuang adalah ketulusan, keikhlasan. Jadikan kami bersama mereka. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Jadikan ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.